Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bersua kembali dalam rangka untuk pelajari perjalanan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaAllah kita akan bahas poin tentang pernikahan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala pertama kali dapat wahyu dari malaikat Jibril, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut melihat malaikat Jibril dengan bentuk yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira kemudian lari kepada Khadijah, pulang ke rumahnya. Kemudian dalam keadaan gemetar dia mengatakan, "Inni khasyitu ala nafsi." Saya khawatir suatu menimpa diriku. Maka Khadijah radhiyallahu ta'ala segera menenangkan suaminya. Wanita yang cerdas, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dia mengatakan, "Kalla fa wallahi abshir, la yukhzika Allahu abada." Sekali-sekali tidak wahai suamiku, bergembiralah, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. "Innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadith wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa taqri dhaif wa tu'inu ala nawabil haq." Sungguhnya engkau adalah seorang yang selalu jujur wahai Muhammad, wahai suamiku. Kau selalu menyambung silaturahmi. Kau selalu membantu orang yang belum bisa mandiri. Kau selalu mencari harta diberikan kepada orang yang tidak memiliki apa-apa. Kau selalu menjamu tamu, memuliakan tamu, dan kau selalu membantu orang terkena musibah. Orang seperti engkau tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW dalam keadaan gelisah, yang menenangkan siapa? Istrinya. Oleh karenanya para wanita yang merupakan istri para dai, seandainya mereka mengerti akan beratnya tugas suami mereka, maka mereka berusaha menenangkan suaminya. Dan wanita secara umum, suami sudah keluar kerja keras, banting tulang, peras keringat, mungkin terkadang ribut sama orang lain, dimaki-maki sama bosnya, berkelahi gara-gara duit. Namanya laki-laki seperti itu. Begitu pulang, dimarah-marahin sama istrinya, gimana gak stres? Di luar sudah stres, dalam lebih stres. Laki tatkala pulang, suami tatkala pulang, butuh ketenangan, butuh kesejukan dalam rumah. Ini saat peran seorang istri, istri yang solehah. Suaminya lagi marah-marah, dia tenangkan. Bukan sebaliknya. Oleh karena Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, tatkala suaminya dalam keadaan khawatir gelisah, dia menenangkan suaminya. Maka Allah menganugerahkan kepada dia istana yang tidak ada keletihan sama sekali. Kenapa? Dia sudah berletih-letih, sudah berusaha payah mengurus anak-anak Nabi SAW. Tidak pernah melemahkan suaminya sedikit pun, bahkan mendorong suaminya untuk berdakwah. Oleh karena kita bersyukur ya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan istri-istri yang soleha, betapa peran besar seorang istri terhadap keberhasilan dakwah, sangat peran besar. Terkadang seorang ustaz berhasil berdakwah rahasianya istrinya. Karena butuh, apalagi Nabi SAW di awal dakwah beliau. Oleh karena para ulama menyebutkan, di antara perkara yang menakjubkan, bahwasanya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha belum merasakan kelezatan nikmat tatkala Islam jaya. Beliau meninggal sebelum Rasulullah SAW memenangkan kemenangan-kemenangan. Beliau meninggal Khadijah radhiyallahu ta'ala anha 3 hari sebelum Rasulullah SAW berhijrah. Masa-masa di mana Islam ditekan. Masa-masa sebagian sahabat dibunuh. Masa-masa mereka di mana diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Khadijah radhiyallahu ta'ala ditinggalkan oleh teman-temannya. Wanita-wanita Quraisy tidak mau berteman dengan Khadijah. Kenapa? Karena dia mengikuti suaminya. Ini bukan perkara yang ringan bagi seorang wanita. Oleh karenanya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha meninggal dalam keadaan Islam masih belum bangkit tatkala itu. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala ingin menyimpan seluruh pahala Khadijah tidak diberikan di dunia tapi diberikan seluruhnya di mana? Di akhirat. Radhiyallahu taala anha. Di antara keutamaan Khadijah, dia adalah wanita yang pertama kali masuk Islam, bahkan orang yang pertama kali masuk Islam. Dan kita tahu Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Barang siapa yang melakukan suatu sunnah yang baik, maka diikuti oleh orang lain, maka seluruh pahalanya akan mengalir kepada Khadijah. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang beri petunjuk kepada kebaikan, maka bagi dia pahala seluruh orang yang mengikutinya. Maka seluruh orang yang masuk Islam karena mengikuti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, dia yang pertama kali mencontohkan, seluruhnya pahalanya juga mengalir kepada siapa? Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dari sini kata Ibnu Hajar rahimahullah, kita tidak tahu bagaimana tingginya kedudukan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dan semisal Khadijah, kata Ibnu Hajar, adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dia adalah lelaki dewasa yang pertama kali masuk Islam. Maka seluruh lelaki dewasa yang masuk Islam, maka pahalanya juga mengalir kepada siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ada satu kisah yang ingin saya sampaikan di akhir pengajian kita. yaitu hal yang mengingatkan kembali Nabi SAW kepada Khadijah. Itu tatkala terjadi Perang Badar. Kemudian suami dari Zainab, Abul As, masih musyrik tatkala itu. Dan dia bersama pasukan orang-orang kafir memerangi mertuanya, Muhammad SAW. Akhirnya mereka kalah orang musyrikin. Dan banyak yang ditawan tatkala itu. Di antara yang ditawan adalah Abul As, menantunya Nabi, suaminya Zainab. Zainab Islam dan Zainab ada di Mekah tatkala itu. Maka ditawanlah suami Zainab. Maka tatkala itu para tawanan tidak bisa dibebaskan kecuali dengan menebus dengan harta yang banyak. Zainab radhiyallahu ta'ala anha tatkala tahu suaminya ditawan oleh bapaknya, maka dia melepaskan kalung. Kalung ini kapan dia pakai? Tatkala dia malam pertama bertemu dengan Abul As yang pasangkan kalungnya ibunya Khadijah. Khadijah menghiasi putrinya. Ini kalung punya Khadijah. Dibuka, diberikan kepada putrinya agar merias dirinya untuk malam pertama bertemu dengan Abul As. Ternyata Abul As, tatkala Rasulullah SAW menjadi Muslim, Abul As tetap aja musyrik. Namun dia tidak menceraikan siapa? Tidak menceraikan Zainab. Tatkala itu belum ada syariat bahwasanya kalau suami kafir harus dicerai. Belum waktu itu. Maka tatkala itu Rasulullah SAW pun menang dalam Perang Badar dan Abul As ditawan. Maka Zainab tatkala itu mengirimkan tebusan. Tebusan yang dikirim adalah kalungnya. Ini kalung milik siapa? Milik Zainab. Yang hadiahkan siapa? Khadijah. Kalung itu sering dipakai oleh Khadijah. Sering dilihat kalung tersebut di lehernya Khadijah. Maka tatkala kalung itu datang sebagai tebusan kepada Abul As, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Falamma ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqqa laha riqqatan syadidah." Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kalung tersebut, maka Rasulullah pun sangat sedih. Dia ingat kembali siapa kekasih pertamanya. Siapa? Khadijah. Siapa kekasih Nabi pertama? Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dia pun sangat sedih ingat kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala. Kita bisa bayangkan bagaimana sedihnya Nabi ingat kembali kalung yang senantiasa tergantung di leher istrinya yang sangat dia cintai. Terkenang kembali kenangan-kenangan yang begitu indah dalam keadaan sangat sedih. Namun Rasulullah SAW berbuat adil, dia mengatakan kembali kepada para sahabat, "In ra'aitum an tutliqu laha asiraha wa taruddu ladzi laha." Kalau kalian ingin melepaskan Abul As dan mengembalikan kalung kepada putriku, maka lakukan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Para sahabat akhirnya setuju, maka dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab. Kalung yang pernah dipakai oleh siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Demikianlah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi balasan yang setinggi-tingginya kepada Khadijah radhiyallahu taala anha yang telah banyak berjasa sehingga tersebarnya Islam yang didakwakan oleh suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah besok kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.